kepada bagian yang berpendapat wajib dan laki wajib itu adalah perintah dari Allah dan tentunya yang harus dikerjakan. Kalau dikerjakan dapat pahala dan barang siapa yang meninggalkan berdosa. Nah, kalau orang berwudu tidak membaca basmalah hukumnya berdosa. Dia berpendapat wajib. Sedangkan sunnah adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkan tidak berdosa. Dan barang siapa yang melakukan dapat pahala. Baik. Ada dua pendapat membaca basmalah. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kemudian yang berpendapat hukumnya wajib itu mereka berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la yu'ala wa la wudu'a liman lam yasum maullah alaihi." Yang artinya tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu dan tidak sah wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Nah, dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa membaca basmalah pada waktu awal itu hukumnya wajib. Nah, akan tetapi hadis ini kejadiannya dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, seandainya hadis sahih, maka jelas menunjukkan kewajiban basmalah. Akan tetapi yang lebih kuat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini hadis yang lemah, dhaif yang tidak bisa dijadikan bagi dalil atau pegangan. Sehingga yang lebih kuat adalah membaca basmalah pada waktu sunnah berwudu sunnah. Sunnah berdasarkan keumuman keumuman bahwa amalan-amalan yang baik itu disunahkan membaca basmalah. Di dalam setiap amalan yang baik membaca basmalah dari keumuman itu saja. Nah, maka yang lebih kuat kesimpulannya adalah membaca basmalah pada waktu hendak berwudu pada hukumnya sunnah. Dan siapa yang melakukan maka mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkan dia pun tidak berdosa. Baik. Walayam bagi tarkuha, dan tidak seyogianya seorang muslim itu sengaja meninggalkannya. Nah, karena lebih baik seseorang pejabat malah berpahala. Al-sifatuha al-yakula bismillah, dan basmalah itu caranya adalah membaca bismillah, ya, cukup bismillah saja, ya, bukan bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Yang lebih sesuai, yang lebih cocok adalah bismillah. Nah, perbedaan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah, sedangkan basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Seperti hadis tentang anjuran membaca basmalah sebelum makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang anak kecil yang tidak makan, "Tamillah, kalau kamu tidak makan, makanlah tasmiyah." Dan tasmiyah itu artinya membaca bismillah. Bismillah saja. Nah, jadi kalau kita tidak makan, baca bismillah. Baik. Jadi sunnah hukumnya membaca basmalah yaitu dapat bismillah. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wal hikmatu wallahu a'lam ikhtisasi hadhil a'dha'i al-arba' bil wudu li'annaha asra'u ma yataharraku minal badan liktisabi al-durus. Kemudian rahasia maksudnya apa dan hanya Allah yang mengetahui. Kenapa Allah itu hanya mengkhususkan 4 anggota badan saja pada waktu berbuka? Jadi kemarin di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 bahwa Allah itu pada waktu kita berwudu yang diperintahkan untuk dicuci maupun diusap adalah 4 yang wajib, yaitu muka, kemudian tangan, kepala, dan kaki. Kemudian ayat di sini menjelaskan rahasianya kenapa cuma hanya 4 saja. Maka beliau berkata hanya Allah yang lebih tahu. Bahkan tadi diperkirakan apa? Di annaha asra'u ma yataharraku minal badani liktisabi dzunub. Karena 4 anggota badan ini adalah yang paling banyak dan yang paling cepat di dalam apa? Gerakan melakukan dosa. Nah, jadi 4 anggota badan ini adalah banyak terjatuh di dalamnya dosa. Ya, misalnya wajah itu banyak dosa yang ditimbulkan dari anggota badan itu, seperti mata memandang atau telinga mendengar, mulut berbicara. Nah, banyak dosa yang terjadi pada wajah, sehingga Allah pun mengkhususkan wajah untuk dicuci pada waktu berwudu agar dosa-dosanya bisa dikurangi atau terhapus, atau tangan memukul, menampar, atau yang lain. Baik, dan kaki menendang. Nah, itu juga dijelaskan oleh teks di sini seperti ini. Makana fi tadhiri dohiriha tanjibut ala tadhiri batinnya. Maka seakan-akan Allah itu merintahkan untuk membersihkan anggota badan 4 ini secara luar, yaitu luar secara fisik, wajah, tangan, kemudian kepala, kaki dibersihkan. Berarti peringatan untuk anjuran membersihkan di dalam batin, hatinya juga. Nah, badannya dibersihkan, juga selanjutnya batinnya dibersihkan, hatinya. Waqad akhbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala muslim kullama ghassala udwan minha qut'anhu kullu khata'in wa tawaba bidzalika udwi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim setiap dia mencuci anggota badan dari anggota wudu tadi, maka akan dihapus darinya itu dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan tadi. Nah, wa anna hataqruju fatayahu ma'al ma' aw ma'a aqwa, bahwa dosa-dosa yang ditimbulkan dari anggota badan tadi keluar bersama jatuhnya air. Nah, atau bersama catatan-catatan air yang dilakukan pada waktu berwudu. Nah, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 244 dari Imam Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah. Nah, bahwa setiap seseorang berwudu, bahkan dari setiap catatan air yang mengalir atau terjatuh dari anggota badan tadi menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan tersebut. Nah, dan akan tetapi tentu saja yang dihapus dari dosa-dosa tadi adalah dosa-dosa kecil. Nah, karena dosa terbaginya di dua, dosa besar dan juga dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa yang bisa terhapus dengan amal-amal soleh secara otomatis adalah dosa-dosa kecil. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan, dosa besar. Nah, sedangkan kalau dosa besar itu tidak bisa secara otomatis terhapus dengan wudu atau puasa, tidak. Karena dosa besar itu harus disyaratkan adanya taubat. Nah, seseorang bertaubat, menyesal dan ada tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa. Nah, kalau seseorang misalnya suka mencuri dan mencuri dosa besar, maka kalau dia mencuri jam 9 pagi, kemudian jam 12 siang dia berwudu dan sholat, maka selama dia masih belum bertaubat dari apa perbuatan mencurinya, maka sholatnya dan wudunya juga tidak bisa menghapus dosa mencurinya, karena dia masih belum bertaubat. Bagaimana bisa terhapus? Nah, nanti saya jam 3 sore mau mencuri kan, seperti jam 9 mencuri, jam 12 sholat, kemudian jam 3 mau mencuri, maka tidak bisa sholatnya itu secara otomatis menghapus dosanya, karena dia sendiri belum bertaubat. Nah, sedangkan yang dimaksud bahwa amal-amal sholat itu bisa menghapus dosa-dosa, itu adalah dosa-dosa. Ya, pokoknya nanti wudhu itu bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian juga kalau kita berjalan ke masjid, itu setiap langkah itu kita dinaikkan derajat dan juga dihapus dosa-dosa. Maksudnya dosa-dosa kecil. Juga sholat antara sholat subuh dan sholat zuhur. Maka orang yang sholat subuh dan sholat zuhur itu akan dihapus dosa-dosa di antara kedua sholat tadi. Sholat zuhur dan sholat asar akan dihapus dosa-dosa. Semuanya itu adalah yang dimaksudkan dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa itu harus syaratnya bertaubat. Lebih jauh. Nah, baik, intinya di sini adalah seorang muslim itu minimal dosa-dosa kecilnya itu bisa terhapus dan tidak bertumpuk-tumpuk setiap hari, karena dengan wudhu, dengan sholat dan dengan ibadah-ibadah yang lain terhapus dosa-dosa kecil. Baik, kemudian saya melanjutkan. Tuma arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da wasdi hadhil a'dha ila tajdidil iman fi syahadatain isyaratan ila al-jam'i baina taharatain al-hissiyah wal ma'nawiyah. Kemudian setelah selesai berwudu, maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita semua untuk tajdidil iman, memperbaharui iman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, maksudnya apa? Setelah selesai berwudu, apa doanya? Doa selesai berwudu apa hadis? Hadis apa hadis? Doa selesai berwudu apa? Berwudu doanya apa? Lupa. Mas Hadi sama Mas Hadi. Nah, yaitu baca syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi setelah selesai kita membersihkan anggota wudu kita, anggota badan, maka Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita untuk memperbaharui kalimat syahadat. Dengan kalimat syahadat ini isyaratan sebagai isyarat dan jadi dalam menggabungkan antara dua kebersihan. Kebersihan badan, yaitu kebersihan badan dengan wudhu tadi. Muka dicuci, tangan dicuci, kepala diusap, kaki dicuci, badan kita bersih. Setelah itu, kebersihan badan. Kebersihan apa? Hati kita dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, berupa kesyirikan, kebinahan, kemaksiatan, dan yang lain-lain, itu bisa terhapus, bisa hilang dengan kalimat syahadat kalau diucapkan dengan ikhlas dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Maka seseorang akan bersih badannya dan juga bersih hatinya setiap hari seperti itu, minimal sehari dua kali. Nah, ini rahasia wudhu seorang wudhu. Baik, rahisi yaitu, maka kebersihan badan, bersih anggota luar, itu takun bil ma' ala sifatul lati bayyanaha Allah fi kitabih min qasmi hadzal a'dha. Kebersihan badan itu dilakukan dengan air tadi, mencuci dengan air yang telah caranya itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Itu terbukti. Wal ma'nawi ya, dan kebersihan ma'nawi, kebersihan jiwa itu takulu bi syahadataini allataini tudak irani minasyirk, yaitu dengan doa surah Hud tadi itu bisa membersihkan hati kita dari kesyirikan. Baik. Wa qad qala ta'ala fi akhir ayatul wudu, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman di akhir ayat di akhir ayat tentang wudu, yaitu apa, setelah Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian sholat maka cucilah wajah kalian. Nah, setelah Allah memerintahkan kita kalau mau hendak sholat berwudu, kemudian pada akhirnya Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah itu pula ayat ke-6, ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tidaklah Allah tadi memerintahkan kita berwudu dengan cara-cara seperti itu untuk liyaj'ala 'alaikum min haraj, untuk memberatkan kalian. Bukan tujuannya Allah memberatkan kita. Tidak. Akan tapi apa? Walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tapi Allah menginginkan dengan aktivitas tadi untuk membersihkan diri kalian, bersih badannya, bersih jiwanya, waliyutim manikmatahu alaikum, dan menyempurnakan kenikmatan kepada kalian. Nah, dengan apa? Pahala. Dengan berwudu seorang dapat pahala, sholat dapat pahala, dan juga sehingga masuk surga, sehingga kenikmatan seseorang akan sempurna. Nah, yang berarti Allah apa menginginkan kata berat, ibadah itu tidak, tapi ibadah itu bermanfaat bagi manusia itu sendiri. La'allakum tashkurun, semoga kalian mau bersyukur. Nah, wa hakadha ayyuhal muslim, dan seperti inilah wahai saudara-saudara muslim, syara'allahu laka al-wudu, Allah mensyariatkan kepada kita atau kalian wudu, liyutahhira laka atau liyutahhiraka ini min khotoyaka walimimmatih ni'matahu alaika. Tujuannya Allah membersihkan kalian dari dosa-dosa dan menyempurnakan kenikmatan kepada kalian. Nah, bersihkan dosa dan memberikan kenikmatan, baik kenikmatan berupa pahala dan lain-lain surga. Baik. Wa ta'ammalil iftitaha ayatul wudu. Kemudian setelahnya Syekh berkata, dan cermatilah tentang iftitah ayat wudu, pembukaan ayat wudu. Kita nanti kita cermati buka ayat surah Al-Maidah ayat 6. Perhatikan, cermati pembukaan tentang ayat wudu. Bihadzal nida' al-karim, dengan panggilan yang apa? Yang mengandung penghormatan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Allah sebelum memerintahkan kita berwudu, Allah memanggil. Yang dipanggil siapa? Yaitu wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan panggilan yang mengandung kehormatan. Faqad wajjaha subhanahu al-khitab ila man yantasib bil iman. Di sini Allah menunjukkan khitab, menunjukkan arahan perintah itu khusus kepada orang-orang yang mempunyai sifat keimanan. Nah, kalau orang itu tidak punya keimanan, tidak wajib dia berwudu. Tidak ada perintah untuk berwudu. Khusus orang yang beriman saja yang wajib berwudu. Li'annahu wallazi yuswa li awamirillah wa yantabi'u biha. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa tergugah di dalam melaksanakan perintah Allah dan mengambil manfaat darinya, yaitu mau mengamalkannya. Nah, kalau orang kafir tidak bisa mengambil manfaat, tidak berpahala dan juga tidak memanfaatkan. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi pun bersabda, yuhafiz ala al-wudu illa mu'min, dan tidaklah seseorang itu menjaga wudunya kecuali orang mukmin. Itu hadis Tauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. La yuhafiz ala al-wudu illa mu'min. Tidaklah seseorang itu apa? Tidak menjaga wudu itu kecuali orang mukmin. Jadi apa? Yang biasa melakukan wudu menjaganya itu adalah khusus orang-orang mukmin. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa wudu itu khusus diperuntukkan pada orang mukmin yang bermanfaat, yang mengambil faedah dan berpahala itu khusus orang mukmin. Sedangkan orang kafir tidak bermanfaat. Kemudian juga pelajaran yang kedua bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa pentingnya seorang mukmin itu selalu menjaga wudu dalam setiap keadaan. Artinya wudu itu bukan hanya khusus dan sholat saja, tapi kita berusaha. Ini merupakan salah satu sifat orang mukmin, itu senantiasa menjaga dirinya itu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu setiap saat, hendak sholat maupun di luar sholat. Jadi misalnya kita bangun tidur, misalnya habis istirahat jam berapa, misalnya jam habis zuhur kita sampai istirahat, kemudian jam 2 yang kita bangun. Nah, walaupun masih lama sholatnya, masih 1 jam, maka habis bangun tidur, salah satu sifat seorang mukmin adalah berwudu, dia sih. Nah, karena ini sifat orang mukmin yang biasa setiap detik, setiap saat itu dia dalam keadaan suci dan dalam keadaan berwudu. Nah, walaupun di luar sholat. Dan juga nanti kalau misalnya Allah memanggil kita saat setiap saat itu kita menghadap Allah dalam keadaan suci. Ini juga suatu hal yang bagus. Nah, dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu senantiasa setiap saat dalam keadaan suci. Nah, kemudian yang selanjutnya, wa man zada amma dzukira fi sifatul wudu fa mustahabun. Nah, kemudian apa-apa yang selain yang disebutkan di dalam sifat wudu yang kemarin ya, sifat wudu yang berupa kewajiban, maka hukumnya sunnah. Man fa'alahu fala ziyadatu ajrin wa man tarakahu fala haraj alaihi. Nah, barang siapa yang melakukannya maka akan mendapatkan tambahan pahala, dan barang siapa yang meninggalkan maka juga tidak berdosa. Min amma tamma fuqaha tilkal af'al sunnah wudu. Dan oleh sebab itu apa? Dan para ahli fikih menamakan perbuatan-perbuatan yang amdah di dalam wudu yang kalau dilakukan itu berpahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa, namanya sunnah. Nah, apa saja sunnah wudu itu? Maka akan disebutkan berikut ini. Kemarin kita telah mempelajari kewajiban. Sekarang kita akan mempelajari sunnah wudu. Dan sunnah wudu artinya apa? Bahwa kalau kita lakukan hal-hal berikut ini, maka akan mendapatkan tambahan pahala, mendapatkan kesempurnaan di dalam berwudu. Karena wudu kita akan cocok persis sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW. Sedangkan kalaupun kita tinggalkan, baik lupa ataupun sengaja kita tinggalkan, maka tidak mengapa dan tidak berdosa, tidak tercela. Baik, apa saja? Awalan yang pertama, siwak. Memakai siwak atau bersikat gigi. Sebelum wudu, sikat gigi dulu. Nah, atau memakai siwak, ya, siwak lah. Siwak macam kayu, khusus dari Arab sana, untuk membersihkan gigi. Di Indonesia tidak ada, bisa digantikan dengan botol gigi. Sebelum wudu, botol gigi. Nah, seperti itu sunnah. Dilakukan bagus, ditinggalkan tidak mengapa. Baik. Wa taqaddam bayanu fadilatihi wa kayfiyatihi, dan telah lewat penjelasan tentang keutamaan siwak. Keutamaan siwak, Rasulullah SAW bersabda apa? Wa haratun lil fa, wa haratun lil rabb. miswak itu adalah sesuatu yang bisa membersihkan mulut dan menjadikan roh kita suci, ya, diri kita. Pakai kriyatu dan tata caranya memakai siwak. Bagaimana dengan tangan kanan atau tangan kiri berserah lewat. Wa mahatuhu dan memabati yang sulabi. Dan kalau kita mau memakai siwak ini pada waktu berwudu, itu tempatnya di mana? Tempatnya pada waktu berkumur. Nah, kata Syekh Al-Qasim seperti itu. Kalau kita berwudu, karena di tangan dengan berkumur, ya kan? Berkumur 3 kali, selesai, masukkan air ke itu. Setelah itu, berkumur. Setelah itu, boleh seperti itu, kemudian baru wajah. Nah, ini bisa seperti itu. Atau bisa dilakukan sebelum. Nah, jadi kita sebelum berwudu, lagi dulu, nah itu baru berwudu. Jadi telapak tangan. Nah, kita pada waktu berwudu atau kita sebelum mencuci telapak tangan. Nah, ini tempatnya. Wa bil marmadati tanziful fam istiqbal ibadah wa tahayyuli li tilawatil Qur'an wa munajatil lahi azza wa jalla. Dan dengan bersiwak dan berkumur tadi itu akan mengakibatkan bersihnya mulut untuk kita menghadap melakukan ibadah dengan kesiapan, penuh kesiapan, yaitu penuh kebersihan, kesucian, kita mau menghadap Allah dengan mulut kita dalam keadaan bersih, tidak ada bau mulut, tidak ada kotoran. Dan juga di tilawah Al-Quran untuk kita baca Al-Quran. Nah, karena kita wudu mau sholat, ya kan, mau sholat, dalam sholat ada bacaan Al-Quran. Maka juga disunahkan untuk memakai siwak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, beliau bersabda, "Laula an asyukku ala ummati la'amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan siwak setiap hendak mereka berwudu. Setiap mereka hendak berwudu. Nah, kalau seandainya tidak memberatkan, maka siwak ini akan diwajib. Akan tapi kalau memberatkan, ya sudah sunnah. Disunnahkan saja. Nah, ini hadis juga Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Imam Nawawi dan juga Ibnu Abdul Hadi. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan apakah secara makna benar hari ini, yaitu apa, indah kulit yang sahih, indah kulit sholat, dan yang ada perbedaan ada indah kulit, tapi maknanya benar. Nah, okay. Ini yang pertama ya. Jadi sunnah wudu yang pertama adalah memakai siwak atau indah kulit lebih dahulu. Ini bagus sebelum berwudu seperti ini. Baik, tarian yang kedua. Kemudian yang kedua adalah ghuslul kaffaini thalatha fi awwalil wudu qabla ghuslil wajhi. Nah, kedua adalah mencuci kedua telapak tangan 3 kali pada awal wudu sebelum mencuci wajah. Nah, mencuci telapak tangan sebelum mencuci wajah ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Di wurudil ahadits ini, karena ada hadis-hadis yang banyak yang menerangkan tentang hal ini. Hadis Uthman bin Affan, hadis Abu Bakar bin Zaid. Nah, mereka mencontohkan wudunya Rasulullah SAW, maka yang pertama kali adalah mencuci kedua telapak tangan. Kemudian, kenapa kalau ada orang berkata, kenapa mencuci kedua telapak tangan ini tidak wajib. Tidak wajib. Padahal Rasulullah senantiasa melakukan. Nah, Rasulullah tidak pernah meninggal. Tapi kenapa kok tidak sampai hukumnya wajib? Maka jawabannya, karena dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-6, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melakukan sholat, maka yang kalian lakukan adalah apa? Langsung mencuci muka. Nah, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan mencuci beberapa nama. Padahal di dalam ayat ini semuanya itu punya wajiban. Wajah, kemudian lengan, usap kepala, usap kaki, ini wajib. Nah, dan tangan, telapak tangan ini tidak menyebutkan apa? Kalau telapak tangan ini tidak wajib. Kalau seandainya wajib, tentu saja akan disebutkan oleh Allah dalam ayat. Dan ayat itu adalah ayat tentang tafsir perincian. Jangan itu Allah tidak. Nah, maka menurut sunnah berdasarkan perbuatan Nabi, akan tapi tidak sampai apa derajatnya wajib. Baik. Wa li'annal yadaihi alatun naqlil ma' ilal a'dha. Nah, dan juga secara makna apa disunahkannya mencuci kedua telapak tangan itu adalah apa? Karena kedua telapak tangan ini ada alat untuk memindahkan air ke anggota badan yang lain, ya kan? Kita mencuci wajah itu dengan telapak tangan. Kalau telapak tangannya itu kotor atau najis, tidak bersih, maka ya wajah bukan tambah bersih, tapi malah terkena kotor atau najis. Maka disunahkan telapak tangan terlebih dahulu dicuci. Mencuci lengan juga dengan telapak tangan, maka disunahkan telapak tangan dicuci terlebih dahulu. Baik. Wafi ghuslihima ihtiyatun fi jami'il wudu. Dan dengan apa? Keduanya itu ihtiyat. Memberikan jaminan keamanan bersihnya seluruh anggota wudu. Wudu itu kita penyakit. Nah, ini yang kedua ya. Sunnah yang kedua, mencuci telapak tangan sebelum mencuci wajah. Nah, kemudian seperti yang telah kita terangkan pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa mencuci telapak tangan ini bisa menjadi wajib dalam satu keadaan, dalam satu peristiwa. Apa itu? Siapa yang mengingat? Ketiga, apa? Baik. Mencuci telapak tangan itu bisa naik hukumnya wajib kalau pas apa? Atau yang ketiga? Apa masjid? Nah, habis bangun tidur ya, habis bangun tidur terutama malam hari. Nah, habis bangun tidur malam, kalau kita berwudu dan sebelum kita berwudu itu kita tidur pada malam hari itu, maka mencuci telapak tangan ini punya wajib khusus ya, khusus setelah bangun tidur pada malam hari. Nah, karena Rasulullah SAW sangat bersabda, nah, jika tidak kau ahadukum min lawmi fala yudkhil yadahu hatta yaghsil ina hatta ba yaghsilahuma thalatha marrat fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Nah, jika yang artinya apa, jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka jangan langsung memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana, dalam tidur, atau dalam ember, atau dalam kolah, langsung itu jangan. Tetapi apa, adalah mereka mencucinya lebih dahulu, mencucinya dengan perintah, adalah mereka mencuci tiga kali terlebih dahulu. Nah, karena dia tidak tahu tadi kedua telapak tangannya itu kemana, yaitu pada malam hari, dan kemana tidak tahu letaknya. Nah, ini khusus khusus habis bangun tidur malam hari. Para ulama mengkhususkan pada malam hari itu. Malam hari bahwa mencuci dua telapak tangan itu wajib. Dan selain itu hukumnya sunnah. Oh, ya. Kemudian kita beralih yang ketiga. Sunnah wudu yang ketiga yaitu al-bada'atu bil mamadati wal istinsak qabla ghuslil wajh, yaitu apa artinya memulai atau mendahulukan berkumur dan memasukkan air ke hidung sebelum mencuci wajah. Nah, ini sunnah. Jadi kalau seseorang itu berwudu, itu sunnahnya apa? Sunnahnya berkumur dulu, kemudian setelah itu memasukkan air ke hidung, dan baru setelah itu mencuci wajah. Ini sunnah. Kalau seandainya ada orang, seorang apa? Wudu, mencuci wajah dulu. Mencuci wajah dulu, baru setelah itu berwudu, dan istinsyak. Maka apa hukumnya? Hukumnya boleh. Tidak mengapa, tidak berdosa. Akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Nah, sunnahnya apa? Sunnahnya yang bagus, berkumur, hidung, baru wajah yang lain. Kalau ada orang wajah dulu, kemudian berkumur, atau masukkan air ke hidung, boleh. Atau masukkan air ke hidung dulu, baru berkumur, baru wajah, boleh. Pulang kembali. Nah, tapi sunnahnya bagusnya berwudu, awal berkumur, masukkan hidung, baru wajah. Nah, ini sunnah. Soin diwurudil bada'ati lima fil ahadith. Karena apa? Adanya keterangan didahulukan berkumur dan istinsyak sebelum mencuci wajah. Nah, soin. Kemudian juga yang termasuk sunnah adalah yubalighu fiha in kana ghairu shahih. Dan juga disunnahkan untuk memasukkan air ke hidung dengan balaghu itu apa? Dengan sebenar-benarnya, artinya benar-benar masuk. Nah, ini juga sunnah. Memasukkan air ke hidung sampai benar-benar naik ke lubang hidung. Kecuali dalam keadaan berpuasa ya. Kalau berpuasa cukup di ujung-ujung lubang hidung saja. Akan tapi kalau selain berpuasa itu disunnahkan balaghu sampai masuk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Thaqif bin Sabirah radhiyallahu taala anhu, dia bersabda apa? Wa balik istinsyak illa an takuna shahiman. Hendaklah kalian benar-benar memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan kalian sedang berpuasa. Nah, maka ini hukumnya sunnah pula memasukkan air ke hidung dengan sampai ke atas. Nah, kecuali juga dengan puasa apa? Kalau misalnya punya sakit, ya sakit luka atau ada penyakit di lubang hidung yang kalau kita masukkan air itu apa? Mendikit sakit atau kering juga dalam keadaan tubuh tidak sampai masuk. Nah, baik. Itu yang ketiga. Dan juga dalam mazhab pula ya, di dalam berkumur itu mubalaghah pula. Idza rahama fi jami' qawmin, yaitu pada waktu berkumur itu juga tidaklah air itu berputar menyeluruh di lubang mulut. Nah, seperti juga sunnah. Dan itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wa min sunnatil wudu taqlilul lihyah al yatim fil ma hatta yablugha da'ila. Sunnah yang keempat adalah taqlil, menyela-nyela jenggot yang lebat dengan air sehingga apa? Air itu masuk ke mana? Masuk ke kulit, meresap ke dalam kulit. Baik, ini sunnah ya. Baik, kita perlu perhatikan jenggot itu terbagi jadi dua, jenggot yang lebat dan jenggot yang apa? Jarang ya. Jenggot terbagi dua, jenggot lebat dan jenggot yang jarang, tidak lebat. Kemudian bagaimana cara mengukur jenggot itu dikatakan lebat atau jenggot itu tidak dikatakan lebat adalah kita lihat dari depan. Kalau ada orang punya jenggot, kita lihat dari depannya. Kalau dari depan kita lihat jenggot kulit dalam, kulit dalam yang di bawah jenggot itu terlihat, itu namanya berarti tidak tebal. Itu ukuran juga. Kalau kita lihat dari depan, kulit yang di dalam ini masih kelihatan, itu namanya jarang. Dan kalau kita lihat dari depan, rambut-rambut jenggot ini menutup, sehingga kulit yang di dalamnya tidak kelihatan, namanya tebal. Itu ukurannya ya. Jadi ukuran jenggot tebal adalah jenggot yang menutup kulit dalam, sehingga tidak kelihatan dari depan. Sedangkan yang jarang itu ukurannya kulit di dalam itu tidak tertutup sehingga masih kelihatan. Nah, ini kita pahami. Setelah kita paham, ini ada perbedaan hukum antara orang yang jenggotnya lebat dan jenggotnya tidak lebat. Kalau orang itu jenggotnya lebat, itu apa? Dia tidak wajib air itu terkena kulit yang di dalam jenggot ini. Jadi kalau dia jenggotnya lebat, ini kan jenggot termasuk wajah kan, misalnya apa ini? Ada bagian wajah yang tertutup jenggot. Maka tidak wajib bagi dia kulit yang tertutup jenggotnya harus terkena air sampai apa? Gosok-gosok biar tetap, itu tidak wajib. Tapi sunnah. Itu sunnah ya. Jadi kalau jenggotnya lebat, itu dia disunahkan untuk menyela-nyela jenggotnya. Agar apa? Agar air itu sampai meresap masuk ke dalam kulit. Sunnah. Ya, ini yang dimaksud sunnah. Berbeda dengan berbeda hukumnya kalau jenggotnya itu jarang atau tidak lebat. Maka harus ini kulit yang tertutup jenggotnya yang jarang itu harus kena air, tidak boleh tersisa. Nah, tidak boleh ada sisa-sisa yang tidak terkena air kalau jenggotnya jarang. Sedangkan kalau jenggotnya lebat, dia misalnya jenggotnya lebat, dia apa mencuci wajah ini, kemudian cuma jenggotnya diinikan, tidak mengapa, boleh, walaupun di dalamnya ini masih belum terkena air. Karena lebat nggak apa-apa. Karena yang Allah perintahkan bagi orang-orang yang lebat itu cukup permukaannya. Sedangkan yang di dalam ya itu ini tidak harus kena air. Ini pada waktu wudhu ya. Jadi kalau mandi janabah tidak. Kalau mandi janabah harus kena. Rambut ini harus digosok-gosok. Jenggot juga harus digosok-gosok. Kena air emas. Ini kalau pas mandi. Sedangkan kalau wudhu permukaan saja. Ini sunnah diginikan sunnah biar air kena masuk. Ini sunnah. Tapi kalau seandainya dia cuma diginikan saja airnya tidak masuk, tidak berdosa. Kalau lebat. Tapi kalau jenggotnya jarang, harus. Ini kulit yang terputus, jenggotnya harus kena. Karena jenggotnya jarang. Oke. Berdasarkan hadis lagi bin Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wa qallil bainal asari wa qallil nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda qallala bainal lihyatayn. Rasulullah sallallahu kalau berwudu itu qallala hal itu menyela-nyela jenggot dan jenggot Rasul bukan ya jadi selap. Baik, ini ada dalil. Kemudian yang termasuk sunnah pula adalah tahlilul asabi yadaini wa rijlaini. Menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ini termasuk para ulama mengatakan sunnah. Menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kalau jari-jari tangan caranya dengan seperti ini ya, dengan nanti berwudu cuci tangan dengan menyela-nyela. Sedangkan kalau kaki ini caranya begini ya. Dengan jari ini dimasukkan ke tempat najis. Seperti ini sunnah. Baik, apa dalilnya? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil tentang masalah ini. Apa ada dalilnya apa ya? Dalilnya hadis lagi bisa pula-pula tadi terusannya Rasulullah SAW bersabda wasdiqul wudu wa khallil bainal asabi wa balik fil istinsaki an takuna shaiman. Kalian ratakanlah wudu dan khallil bainal asabi dalam kalian menyela-nyela antara jari-jari dan balik fil istinsak. Jadi memasukkan air bain illa an takuna shaiman. Nah, ini dalilnya yang menunjukkan jari-jari itu telan-telan pula. Termasuk sunnah. Kemudian yang kelima, yang kelima, sunnah yang kelima ada ajayamun mendahulukan anggota badan yang kanan. Mendahulukan anggota badan yang kanan, yaitu lengan kanan dulu, baru lengan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Nah, seperti ini sunnah. Berdasarkan hadis Aisyah, radhiyallahu ta'ala anha, beliau bersabda atau beliau berkata Aisyah, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi tarjulihi wa tanakulihi wa tasukuri wa tisa'nihikuli. Bahwa Rasulullah SAW itu menyukai mendahulukan anggota badan yang kanan dalam memakai sandal, di dalam menyisir rambut yang sebelah kanan dulu, dan di dalam apa? Atau dalam bersih, berwudu, mandi, termasuk didahulukan anggota badan yang kanan dulu. Nah, itu dalam hal-hal yang baik, itu bagian tubuh yang kanan didahulukan. Masuk rumah, kaki kanan, masuk masjid, kaki kanan. Baliknya, hal-hal yang kotor, masuk kamar mandi, kaki kiri. Nah, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Nah, seperti ini. Dalam hal-hal yang baik, didahulukan yang kanan. Ini sunnah. Kemudian, hadisan yang keenam, sunnah wudu yang keenam adalah tasyadatu alal ghusli al-wahidah. Tambahan dari satu kali wudu. Nah, mencuci lebih dari satu kali, ini sunnah. Jadi apa? Kalau mencuci wajah satu kali, ini hukumnya wajah. Wajah dicuci satu kali, hukumnya wajah. Ditambah dua kali, sunnah. Ditambah tiga kali, sunnah. Ditambah empat kali, tidak boleh. Kalau lebih dari tiga, ini tidak boleh. Karena ini berlebihan. Isra' berlebihan dan tidak ada tuntunannya. Maksimal tiga. Yang usapan atau cucian yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Cucian yang pertama hukumnya wajib, cucian yang kedua dan yang ketiga sunnah. Lebih dari ketiga tidak ada syariat. Nah, baik, selesai ya. Selesai enam sunnah-sunnah wudu. Baik, kemudian beliau berkata, Syekh, hadis surut al-wudu wa qudu wa sunanu. Inilah penjelasan tentang sholat al-wudu, kewajiban-kewajiban wudu, dan sunnah-sunnahnya. Ya jadilah lufika, tata'al-lamaha wa tahris ala tajjikoha ikul di wudu. Nah, hendaklah kalian wahai umat Islam untuk semangat dalam mempelajarinya dan dalam mempraktekkan setiap wudu kalian. Liyakuna wudhu'uka istaqbilan sifatul masyru'ah, agar wudhu kalian itu lengkap dengan sifat-sifat yang disyariatkan, yang dituntunkan. Nitajuza ala sawab, nitajuza ala sawab, agar memperoleh pahala yang sempurna pula. Baik, wa alhamdulillah alana wa laka al-majidah minal sifin nafi' wal amal shalih. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita semua tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Baik, selesai pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu. Kemudian pada kesempatan berikutnya, insya Allah kita lanjutkan tentang kita wujudnya itu praktek urusan guru dari kemarin teori-teori, sekarang bagaimana prakteknya pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, bisa silakan. Jadi kelas berumur itu lupa berapa kali, kadang sampai 4 kali. Ambil yang banyak. Kalau kita lupa, kita perkiraan 2 atau 3, ambil yang 3. Jadi kalau ragu-ragu ya, saya tadi umur berapa kali ya, 2 atau 3. Maka ambil yang 3. Nah, berarti sudah, tidak usah ditambah. Nah, karena yang penting satu, kalau lupa belum ya harus satu kali. Kalau sudah yakin satu kali, yang kedua ditambah. Nah, kalau kemungkinan 3 atau 4 sudah cukup. 2 saja dan cukup. Kalau dalam keadaan belum itu kan untuk ya. Kita masukkan hidup air itu nggak bisa, apakah itu cukup pakai? Dibersihkan dulu, dibersihkan, dikeluarkan, baru kemudian istinsa. Yaitu apa, kotoran-kotoran yang dalam hidung itu dikeluarkan dulu. Kemudian setelah itu, baru istinsa. Dengan istinsa itu, termasuk salah satu obat untuk menghilangkan flu. Dan istinsa itu. Karena apa, dengan itu akan bersih, virus-virus dan penyebab-penyebab mutasi. Nah, seperti itu. Jadi apa? Dibersihkan dulu, dikeluarkan kotorannya baru masuk. Masukkan air dan dikeluarkan. Dan itu insya Allah akan menjadi sebab sembuhnya. Nah, seperti itu insya Allah. Ya, Andre. Mengucapkan basmalah di luar sebelum masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, kita misalnya sudah niat wudu dalam kamar mandi dan artinya wisnya jauh ya kamar mandi sudah wis, maka boleh kita wudu di kamar mandi. Yang tidak boleh adalah di atas wis, tidak boleh di atas tempat ruang gajet, tidak boleh kita artinya kira ataupun melakukan enam ya, jadi baik kita di luar ya, di luar kita niat mau berwudu sebelum masuk kamar mandi kita baca bismillah, kemudian berdoa doa mau masuk kamar mandi, setelah itu mandi dan berwudu. Kalau lupa sudah terlanjur masuk kamar mandi dan di situ ada najis-najis, misalnya kotoran-kotoran dan najis-najis, maka lebih baik kita tidak menyebabkan malam. Kalau sudah terlanjur lupa, kita tidak perlu menyebabkan malam. Karena mungkin sudah. Kalau kita sebelumnya, kalau sudah terlanjur ya, tidak perlu mengucapkan kalau memang di kamar mandi itu tempat yang kotor, banyak najis. Nah, baik. Kalau lupanya sedikit itu benar? Nah, kan pulang. Alir tidak mengapa, tidak apa-apa. Air yang mustamal. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun mereka berwudu dengan inah, dengan wadah. Tidak ada zaman dulu. Nah, artinya ini hidup, kemudian kita masukkan tangan, kemudian kita tangan ambil berkumur. Yang anak tahu belum itu harus sekolah, yang anak itu ada. kalau Aziz maula ana suqa ala ummati wa amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalau yang artinya apa? Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan mewajibkan umatku untuk bersiwak setiap kali hendak mereka salat. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini jelas sahih ya, jelas sahih. Bahwa siwak itu disyariatkan sebelum sholat. Jadi sebelum sholat kita masuk masjid, siwakan, masuk gigi. Nah, seperti itu jelas. Ini dalilnya Bukhari Muslim sangat kuat. Sedangkan kalau lafaz apa laula ana suka ala ummati amatum bisiwakin dan kulli wudu pada waktu hendak kali berwudu, itu riwayat Imam Ahmad di luar Bukhari, dan sebagian ulama melemahkan hadis ini bahwa pada waktu berwudu itu tidak disunahkan pakai siwak, tapi yang disunahkan itu sebelum sholat ya, setelah berwudu selesai siwakan. Ini jelas dalilnya. Kalau sebelum berwudu, ini hadisnya Imam Ahmad dan ada sebagian ulama yang mensahihkan seperti Imam Nawawi, juga kita Imam Majmu' dan juga Ibnu Abdul Hadi mensahihkan, dan sebagian ulama yang lain mensahihkan. Tapi secara makna benar seperti itu. Sebelum berwudu kita siwakan. Setelah berwudu siwakanlah. Dan kalau kita gigi cukup sebelum berwudu ya. Kalau kita gigi cukup satu kali saja sebelum berwudu, sudah mencukupi sebelum sholat. Allahumma ij'alni minal awwalina wa minal mutatahhirin. Itu tambahan itu riwayat Imam Tirmidzi. Sedangkan riwayat dan riwayat yang di dalam sahih Muslim, itu riwayat Muslim itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Muslim, Imam Muslim, dan ini jelas sahih riwayat Imam Muslim. Sedangkan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan dari Imam Tirmidzi. Dan tambahan ini hukumnya mutqarib. Mutqarib itu hadis gunjang, tidak sahih, hadis lemah. Nah, termasuk tambahan yang dhaif lemah. Sehingga yang kita amalkan yang lebih menenangkan hadis cukup sampai abu wa rasulullah. Ini dari Imam Muslim. Nah, insyaAllah hadis ini subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam.